Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Al-Rohali. Dan selama satu jam ke depan bersama dengan Pak Quraisy Shihab dan juga tamu kita pada hari ini Mas Wahyu Suparno, kita akan membahas mengenai Quran Surat Ibrahim yang dimulai dari ayat 1. Dan pada garis besarnya Quran Surat Ibrahim kita mulai dari ayat 1 ini akan membahas mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk selalu mengajak umatnya berada di jalan Allah dan juga untuk selalu bersyukur dan juga bersabar atas segala ujian yang tengah ditimpakan. Dan penjelasan lebih lanjut akan langsung saja kita persilakan kepada Bapak Quraisy Shihab untuk memulainya. Silakan Bapak. Mari, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas surah Ibrahim. Beberapa ayat dari surah Ibrahim. Kita tentunya tidak akan dapat menyelesaikan semua Al-Quran kalau kita menggunakan apa yang selama ini kita lakukan, yaitu membahas ayat demi ayat. Jadi kita akan mengambil kesimpulan-kesimpulan, kita akan memilih dari sekian banyak ayat dalam surah Ibrahim. Surah ini dinamai surah Ibrahim. Ibrahim adalah nabi yang sekaligus merupakan tokoh yang mengumandangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bahwa Nabi Ibrahim sebelum masa Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelum beliau itu selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang dilukiskan oleh mereka itu sebagai Tuhan mereka. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan suku, Tuhan bangsa. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan seru sekalian alam. Itu sebabnya Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak nabi-nabi. Karena keturunan beliau lahir Nabi Musa membawa ajaran Yudaisme, lahir Nabi Isa membawa ajaran Isa Kristen, dan lahir Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Surah ini dinamai surah Ibrahim karena bayang-bayang dari kehadiran Nabi mulia ini tercermin dalam ayat-ayatnya. Ada di sini terasa tentang kesatuan dari agama-agama samawi. Di sini juga terasa bahwa ada nikmat besar yang dianugerahkan kepada umat manusia, yaitu kitab suci Al-Quran. Nikmat yang harus disyukuri oleh setiap umat. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Ibrahim yang artinya Abun Rahim, ayah yang sangat kasih. Ada juga yang memahami nama Ibrahim ini dalam arti bapak yang maha tinggi, bapak yang sangat agung dan memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Baik, mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya atas izin Tuhan mereka, menuju jalan lebar yang luas yang diajarkan, digariskan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mari kita lihat sedikit rincian. Al-Quran kitab suci yang diturunkan Allah. Kata diturunkan itu memberi kesan bahwa ini berada di suatu tempat yang maha tinggi. Memang kita seringkali menunjuk sesuatu yang mulia itu dengan di atas. Allah pun kita katakan yang di atas. Yang di atas. Padahal Allah itu di mana-mana. Dia di atas, dia di bawah, dia di samping, dia di kiri, dia di kanan. Tapi untuk menunjukkan kemuliaannya. Dinyatakannya, kitab ini diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan engkau bertugas menjelaskannya agar manusia itu keluar dari aneka kegelapan kepada cahaya. Saya ingin memberi gambaran lagi. Ayat ini menyatakan bahwa aneka kegelapan. Jadi berarti kegelapan itu banyak. Sedangkan cahaya itu dalam bentuk tunggal. Berarti cahaya itu cuma satu. Aneka kegelapan itu bisa kegelapan kebodohan. Bisa kegelapan syirik. Kegelapan itu bisa kegelapan keraguan. Kitab suci ini mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan. Sumber kegelapan itu banyak. Bisa dari setan, bisa dari nafsu, bisa dari teman yang buruk. Kitab ini berfungsi mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan. Sedang cahaya itu cuma satu, sumbernya hanya satu, dari Tuhan. Menarik kita lihat bahwa Al-Quran selalu mendahulukan kegelapan, baru dia sebut cahaya. Ini disebabkan karena kalau Anda telah berada pada cahaya, itu masih mungkin cahaya itu bertambah. Kalau Anda punya bohlam, katakanlah 40 watt, sudah terang ya, bisa bertambah Anda, tambah menjadi 60 watt. Ketika bohlam itu menyala dalam kapasitas 60 watt, yang 40 watt dibanding dengan yang 60 sudah gelap. Kitab ini ingin bertujuan mengangkat manusia sampai mencapai puncak dari kemanusiaannya. Jadi kalau Anda sudah berilmu, masih bisa ditambah ilmu Anda sehingga bertambah cahaya Anda. Okay. Saya kira itu. Ya, baik Pak Rais, kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan dari Quran Surat Ibrahim ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau begitu kitab suci ini, ayat-ayatnya tidak bisa terbatas pada benak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi Bapak Quraisy sudah sedikit memberikan penjelasan mengenai Quran Surat Ibrahim ayat 1 yang salah satunya mengetengahkan mengenai bahwa kegelapan itu beraneka ragam ya Pak Quraisy ya, dan bahwa cahaya yang kita tuju setelah kegelapan itu hanyalah satu, yaitu cahaya yang diberikan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa lebih dilanjutkan lagi mengenai cahaya tersebut Pak Quraisy. Ada hal yang menarik pada awal surah ini, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, aneka kegelapan kepada jelas. Kalau begitu kitab suci ini, ayat-ayatnya tidak bisa terbatas pada benak Anda. Harus ada gerak. Karena kalau saya berkata keluar, itu saya berada di ruangan ini, baru keluar. Kalau saya terus tinggal di sini, itu namanya tidak keluar. Jadi harus setelah seruan, harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Nah, keluarnya itu bukan ke tempat yang sempit. Tapi di sini dikatakan ila sirat. Sirat itu beda dengan sabil. Sirat itu adalah jalan lebar yang luas. Jadi agama kita ini adalah mengantar kepada jalan yang lebar. Dalam arti dia tidak sempit. Kalau jalannya lebar, banyak orang bisa berjalan di jalan itu. Kalau jalannya lorong kecil, nah, ini mengisyaratkan bahwa dia bisa menampung aneka pendapat. Itu karena jalan lebar. Jalan yang lebar, jalan itu adalah yang ditunjukkan oleh Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya mulia. Yang mulia itu ada syarat bagi sesuatu yang mulia. Yang pertama, tidak mudah dijangkau orang. Bapak Presiden itu mulia karena tidak sembarang orang bisa bertemu dengan dia. Ya kan? Allah itu maha mulia. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah, yang kedua, mulia itu adalah yang tidak butuh tetapi dibutuhkan orang. Kalau Anda membutuhkan orang, Anda tidak mulia. Yang minta-minta itu tidak mulia. Anda mulia kalau Anda tidak memiliki kebutuhan tapi orang lain butuh pada Anda. Nah, itu arti mulia. Nah, dan Allah ini Hamid, maha terpuji. Ya. Baik. Ini berarti siapa yang mengikuti tuntunan kitab suci ini, maka dia akan memperoleh kemuliaan sekaligus akan terpuji. Ya. Okay. Kita lanjutkan kemudian ayat 2. Itu berbicara tentang kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memiliki langit dan bumi serta yang mengatur langit dan bumi. Kalau saya berkata Allah pemilik langit dan bumi, kalau sekedar saya katakan pemilik, belum tentu dia mencipta. Jam tangan saya ini milik saya, tapi bukan saya yang ciptakan. Ya. Bukan saya yang mengatur jalannya. Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam raya. Nah, lalu ayat 3 itu mengecam. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah. Mengecam orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia tetapi mengorbankan akhiratnya. Jadi kita tidak dilarang, itu naluri manusia, mencintai bumi, tetapi jangan sampai kecintaanmu kepada bumi dan hiasannya menjadikan engkau melupakan akhirat. Boleh senang dunia, kita semua begitu, senang akhirat, senang uang, senang emas, senang dunia, tapi jangan akhirat diabaikan karena itu. Nah, orang-orang yang semacam itu, mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Baru dia jelaskan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi. Kami tidak pernah mengutus satu rasul, firman Allah, kecuali dengan lisan kaumnya. Lisan itu artinya lidah. Lidah itu bisa berarti bahasa. Bahasa. Tidak ada rasul yang kami utus kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa itu bisa berarti bahasa lisan yang tersusun dari kata-kata. Bisa juga bahasa itu mencerminkan pikiran, mencerminkan budaya. Itu bahasa. Setiap nabi yang diutus Allah menggunakan bahasa lisan umatnya dan memberi tuntunan yang sejalan dengan kondisi pikiran dan keadaan masyarakat. Nah, Al-Quran karena sifatnya menyeluruh untuk seluruh manusia, maka Tuhan memilih satu bahasa yang amat kaya. Yang diturunkan di tempat umat yang berbahasa itu pertama kali. Bahasa Al-Quran itu kosakatanya 24 juta. Sehingga setiap kata itu ditempatkan pada pilihan yang sebenarnya, sehingga Anda tidak akan bingung kalau mempelajarinya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 5 itu menjelaskan begini. Sungguh kami telah mengutus Musa dengan bukti-bukti yang jelas dan memerintahkannya agar beliau Nabi Musa itu mengeluarkan kaumnya dari aneka kegelapan menuju terang benderang sekali. Kita lihat sekarang, Nabi Muhammad diutus untuk tujuan itu. Ya. Nabi Musa diutus untuk tujuan itu. Nabi Isa diutus untuk tujuan itu. Semua nabi-nabi di sini kita lihat ada satu kesatuan. Dari mana itu? Ujungnya di atas sini Nabi Ibrahim. Itu sebabnya surah ini dinamai surah Ibrahim. Baik. Baru dia katakan, wahai Nabi Musa, wadzakkirhum biayyamillah. Cobalah Nabi Musa peringatkan kaummu tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Hari-hari Allah itu adalah hari-hari saat-saat di mana terlihat betapa kebesaran Allah di situ. Kalau kita misalkan sebagai bangsa Indonesia, salah satu hari Allah itu peristiwa tsunami di Aceh. Itu kuasa Allah terlihat luar biasa. Ya. Kemerdekaan kita itu hari Allah. Kita melawan penjajah, kita berhasil dengan kekuatan fisik yang tidak seimbang dengan kekuatan penjajah. Itu hari Allah. Bisa jadi hari Allah itu terjadi pada pribadi demi pribadi. Ada satu orang naik pesawat, jatuh pesawatnya, semua tewas. Ada satu yang selamat. Apa itu? Itu hari Allah. Mungkin hari di mana Allah menunjukkan kuasanya gitu. Di mana Allah menunjukkan kuasanya, bisa jadi itu berupa bencana yang luar biasa, bisa jadi itu merupakan nikmat yang luar biasa. Ya. Nabi Musa diingatkan, dan ini peringatan untuk kita juga. Ya. Hei, ingat itu hari-hari Allah. Jangan lupa daratan, kira-kira seperti itu. Dan supaya manusia untuk menggunakan akalnya, mungkin untuk berpikir gitu untuk ya Pak. Untuk berpikir. Dengan tanda-tanda yang diberikan ya. Tersebut. Disitulah perlunya kita mempelajari sejarah. Ya. Baik. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Kurais, dan mungkin nanti juga Mas Wahyu bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kurais di segmen yang berikutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Allah enggan memaksa manusia dalam hal beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita sudah, Bapak Quraish Shihab sudah memberikan penjelasan mengenai Quran Surat Ibrahim dari ayat 1 sampai 5 ya Pak ya sejauh ini. Dan sudah juga dijabarkan mengenai beraneka kegelapan yang ada dan satu cahaya yang datangnya dari Allah. Dan juga bahwa kita ini adalah manusia yang dikaruniai akal, yang seharusnya kita bisa berpikir dengan tanda-tanda kebesaran yang diberikan Allah kepada kita agar kita selalu berada di jalannya ya mungkin ya Pak Quraish ya maksudnya. Dan tadi Mas Wahyu juga sudah saya berikan kesempatan untuk bertanya di segmen ini, tapi ternyata pemirsa ingin bertanya terlebih dahulu ya. Mas Wahyu boleh kita lihat terlebih dahulu video berikut ini Pak Quraish? Mari silakan. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berdasarkan surat Ibrahim ayat 4, mengapa Allah sudah menentukan umatnya di jalan yang sesat, sedangkan dia ingin kembali di jalan yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Quraish, jadi pertanyaannya mengenai ayat 4, mungkin yang dimaksud oleh penanya kita adalah, di sini dikatakan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah maksud dari ayat ini apa? Apakah Allah menyesatkan kaumnya terlebih dahulu gitu? Untuk menjawab ini, saya ingin kita kembali ke ayat. Memang mungkin tadi saya tidak sempat menjelaskannya. Itu dikatakan, kitab suci ini diturunkan Allah agar engkau, wahai Nabi Muhammad, berusaha untuk mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan kepada cahaya yang terang benderang atas izin Tuhan. Izin Tuhan. Di ayat 1 ini ya Pak ya? Izin itu, izin Allah itu ada bermacam-macam. Salah satu di antaranya izin itu adalah hukum-hukum yang ditetapkannya. Hukum alam itu izin Allah. Nah, Allah menganugerahi manusia akal. Allah enggan memaksa manusia dalam hal beragama. Jadi dia katakan, siapa yang ingin percaya silahkan percaya, siapa yang tidak mau percaya silahkan tidak percaya. Dan segala konsekuensinya ya Pak ya. Ya, itu. Nah, Allah memberi petunjuk siapa yang mau membuka hati. Jadi manusia harus terlebih dahulu membuka hatinya. Allah tidak memberi petunjuk dalam arti yang tidak mau dapat petunjuk, Allah tidak mau paksa dia. Jadi persoalannya kembali kepada setiap orang. Cahaya tidak akan masuk di satu ruang tertutup. Cahaya ilahi, hidayat, tidak masuk kalau Anda tidak berusaha membuka hati Anda. Jadi Tuhan tidak paksa. Itu yang dimaksud, Tuhan membiarkan sesat siapa yang ingin sesat, dan Allah menganugerahi petunjuk siapa yang ingin memperoleh petunjuk itu. Kita lanjutkan. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna, dan seterusnya. Dan renungkanlah, wahai setiap orang yang bisa merenung, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Satu hal yang menarik, yang disebut di sini nikmat Allah berbentuk tunggal. Ya. Padahal nikmat Allah banyak. Ya. Itu memberi isyarat bahwa satu nikmat pun yang Anda sadari bahwa itu adalah anugerah Allah, maka satu nikmat yang Anda sadari demikian itu sudah merupakan jalan untuk Anda mendapatkan petunjuk Allah. Jadi jangan pernah mengingkari nikmat Allah. Allah tidak suruh kita untuk mengingat semua nikmatnya, karena kita tidak bisa mengingat semua. Karena begitu banyak ya. Terlalu banyak, tidak dapat terhitung. Nikmat Allah. Nikmat apa yang disebutnya di sini adalah nikmat keterbebasan dari penganiayaan Fir'aun. Kalau buat kita sebagai bangsa, kita bisa berkata, ingatlah nikmat Allah yang telah menganugerahkan kamu kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau Fir'aun dan umatnya disuruh ingat nikmat Allah yang berkaitan dengan penjajahan Fir'aun. Jadi ini hari-hari Allah juga ya? Ini termasuk hari-hari dengan ayat kelima kita, tadi ya? Maka disebutkanlah bagaimana kekejaman Fir'aun itu, antara lain di sini dikatakan, mereka itu menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Itu membiarkan hidup bukan karena sayang pada mereka, tetapi justru untuk mempermalukan mereka, justru untuk menindas mereka. Itu adalah suatu ujian yang sangat berat dari Tuhan. Baru Allah menyebutkan di sini. Ingat juga lah, iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ta'azzan. Ada azan. Azan itu suara, azan itu dari kata uzun. Uzun itu telinga. Telinga ini berfungsi mendengar. Semakin keras suara, semakin terdengar oleh Allah, oleh telinga, ya kan? Ta'azzana, ketika dikumandangkan dengan keras oleh Tuhanmu, apa itu yang dikumandangkannya? Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku, dan kalau kamu kafir, sungguhnya siksaku amat pedih. Kita mau lihat ini, apa arti syukur? Syukur itu dalam bahasa, maknanya yang pertama membuka. Membuka. Hakikatnya syukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak tapi menganggap sedikit. Salah satu arti syukur dalam konteks kehidupan berbangsa dan bertanah air, ada nikmat Allah berupa tambang. itu kan tertutup tuh. Buka itu. Gali tanah. Ada nikmat Allah berupa minyak. Gali itu. Supaya ditambah lagi. Ada nikmat Allah di laut. Ikan-ikan, mutiara-mutiara. Gali itu, cari itu. Nah, Allah berfirman, kalau kamu membuka itu, dalam arti kamu bersyukur, kutambah nikmatku kepada. Nah, lalu kafir. Kafir itu apa artinya? Kata kafir itu berarti menutup. Oh, kafir. Itu sebabnya orang kikir pun dinamai kafir. Kenapa? Saya punya uang di saku. Anda datang minta pada saya, Pak Bres, tolong bantu sedikit. Saya tutup uang saya enggak punya. Menutup ya. Kekufuran itu dalam bahasa Al-Quran berarti melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama. Okay. Agama memerintahkan Anda membantu orang lain. Kalau Anda tidak bantu, Anda kufur. Namanya kufur nikmat. Kalau kamu kufur, niscaya akan datang siksa Allah kepada kamu, dan sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Jangan duga ketika kamu diperintahkan untuk bersyukur, diperintahkan untuk taat kepada kamu, kepada Allah, jangan duga bahwa Allah butuh. Nabi Musa berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid." Kalau kamu kafir, tidak percaya Allah, tidak mau menjalankan nilai-nilai yang diajarkan Allah, kamu atau semua yang berada di permukaan bumi ini itu tidak mengurangi sedikit pun dari kuasa Allah. Ya. Karena Allah Maha Kaya, tidak butuh sesuatu, tidak butuh engkau puji dia, karena dia sudah terpuji dengan sendirinya. Itu saya kira ayat kita. Baik Pak Quraish, kita akan ada satu pertanyaan lagi dari pemirsa di rumah dalam VT, kita lihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya mau nanya, kenapa begitu sulit bagi manusia untuk menghitung nikmat dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, terima kasih Pak Quraish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu sulit manusia? Mustahil bagi manusia untuk menghitung semua nikmat Allah. Ya. Anda sekarang yang hidup ini, kita berikan contoh. Dapat udara yang segar, nikmat. Anda bisa melihat, nikmat. Anda bisa mendengar, nikmat. Anda merasa tenang, nikmat. Terlalu banyak anugerah Allah. Anda diberi kekasih, nikmat. Dan Anda diberi anak, nikmat. Nikmat, apa arti nikmat? Nikmat itu pada mulanya berarti sesuatu yang berlebih dari Anda. Anda punya modal. Kita punya modal atau tidak? Modal apa Anda miliki? Anda pernah tidak ada. Jadi ketika Anda wujud, itu kelebihan dari Anda atau tidak? Kelebihan yang Anda peroleh dari Tuhan atau tidak? Iya, pasti. Karena kita tidak pernah wujud. Itu nikmat. Keberadaan kita juga sudah merupakan nikmat ya. Jadi tidak mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa hitung. Apa? Nah, jadi kita disuruh ingat saja sebagian. Jadi tidak bisa kita mengingat nikmat Allah seluruhnya. Saya kira. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kraisya dan juga Mas Nahyu akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Masdar. Alhamdulillah, tahun 99 saya mualaf dari agama sebelumnya masuk ke agama Islam. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita tadi sudah memberikan uraian, Pak Quraish memberikan uraian mengenai Quran Surat Ibrahim ayat 1-8 tadi sudah ya Pak Quraish ya. Dan Mas Wahyu juga sudah mendengarkan dengan seksama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Quraish berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan Mas Wahyu. Insyaallah, terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang yang biasanya cerewet, duduk diam mendengarkan semuanya karena begitu luar biasa kesan dalam ayat-ayat ini, alhamdulillah. Tapi mungkin saya ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit pribadi kalau boleh. Silakan. Alhamdulillah, tahun 99 saya mualaf dari agama sebelumnya masuk ke agama Islam. Dan untuk rasa memang dijelaskan dari kegelapan masuk ke terang. Cahaya. Terang. Cahaya. Nah, menurut Bapak sendiri, prosesnya semestinya seperti apa ya untuk menjadi dari orang yang non-Muslim masuk ke agama Islam dan memeluk agama Islam yang sesungguhnya? Bagaimana kira-kira? Jadi begini, mungkin ini Anda bisa menjelaskannya lebih baik dari saya, karena saya lahir sudah Islam, ya tahu? Anda tadinya belum Islam, terus memilih Islam. Secara ilmu yang saya miliki, tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan tidak mau paksa. Betul, betul. Tetapi orang yang ingin melangkah, Tuhan bantu. Ya. Mudahkan ya. Dia mudahkan. Tuhan sudah menjelaskan jalan. Ada orang yang pertama tidak tahu jalan itu. Kalau dia tidak tahu jalan itu, dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia tahu jalan itu, dia sudah mengerti jalan itu, lantas tidak mau untuk melaksanakan. Lalu di situ, nah itu dia yang tanggung jawab. Kalau dia mau, Tuhan memudahkan jalan itu buat dia. Saya bisa beri contoh. Ada satu orang bertanya, saya mau ke pasar. Saya beritahu dia bahwa untuk ke pasar Anda boleh naik bus nomor sekian. Saya beritahu atau tidak? Saya beritahu. Tuhan sudah beritahu kita. Ke sorga ini jalannya. Orang yang saya beritahu tadi, dia mau ke pasar atau tidak, kalau dia mau, dia ikuti petunjuk saya. Kalau dia tidak mau, saya tidak paksa dia. Begitu juga dengan beragama. Tuhan sudah jelaskan. Dia tidak mau. Nah, ada orang yang mau. Saya kalau kebetulan mau ke pasar, saya katakan, mari naik di mobil saya. Itu lebih baik daripada saya tunjukkan kepada Tuhan begitu. Ada orang yang setelah diberitahu berkata, saya mau wahai Tuhan. Maka Tuhan berkata, mari sama saya antar kamu. Saya sekarang ingin bertanya pada Anda, Anda dulu masuk Islam itu bagaimana? Ada keinginan sebelumnya atau tidak? Di awalnya sebenarnya tidak ada keinginan, tapi di awalnya ingin belajar. Ingin belajar karena... Ingin belajar Islam. Ingin belajar Islam. Jadi ingin... itu sudah satu keinginan. Iya. Iya. Itu apa sebenarnya sesuai Bapak bilang, prosesnya mudah sekali. Tidak merasa apa ada yang berat atau yang meragukan, malah justru yang sering bikin saya bingung ketemu sama saudara yang mengatakan, loh kenapa pilih Islam? Itu peraturannya banyak sekali, berat sekali untuk menjalankannya. Malah justru terbalik, kalau menjalankannya itu mempermudah segala urusan. Bagus. Menurut saya. Iya. Tapi bisa dikatakan nggak sih Pak Kurais bahwa kemudahan yang diberikan kepada Mas Wahyu ini sesuai seperti yang dinyatakan pada ayat 4 ini, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa Allah yang memberi petunjuk, gitu. Betul, itu satu. Ya. Nanti kita akan temukan lagi ayat lain yang menyatakan memberi petunjuk dalam arti memudahkan baginya untuk berjalan. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan sedikit lagi? Pertanyaan banyak sekali. silakan, kita masih ada waktu. Kira-kira bagaimana bisa menjelaskan kepada saudara-saudari kita yang malah justru membayangkan betapa sulit untuk menjalankan agama Islam? Karena menurut saya itu tidak sulit sama sekali. Malah justru kalau saya melihat hidup saya sebelum mualaf dan sesudah mualaf dengan segala petunjuk yang saya menjalankan, itu sangat mempermudahkan. Dimana mungkin yang dulu belum ada tujuan dalam hidup, sekarang alhamdulillah sudah punya tujuan, dimana bisa berjasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjasa kepada makhluk. Nah, bagaimana kita bisa menerangkan kepada saudara-saudari kita biar mereka juga bisa menikmati dan bersyukur atas nikmat yang kita dapat. Memberikan penjelasan yang tepat ya. Iya. Satu hal dulu, prinsip ajaran agama Islam mempermudah. Allah dalam Al-Quran menyatakan, Allah tidak menjadikan dalam petunjuk-petunjuk agamanya, agama Islam ini, sesuatu yang menyulitkan kamu. Sehingga, kalau Anda mengalami kesulitan dalam melaksanakannya, itu bisa dibatalkan Tuhan buat Anda dan diganti dengan yang lain. Saya akan beri Anda contoh. Puasa wajib. Tapi kalau Anda sakit, itu dalam perjalanannya? Bisa. Dalam perjalanan, menyulitkan, cari waktu yang lain. Anda mau makan. Makanan tidak ada kecuali yang terlarang. Sulit. Boleh dilanggar. Jadi, begitu Anda mendapatkan kesulitan, terbuka peluang yang sangat lebar untuk mendapatkan kemudahan. Memang ada perintah, katakanlah perintah sholat berat, dia tidak wajibkan Anda bangun tengah malam untuk sholat. Dan sholat yang wajib itu, katakanlah jam sekarang kita ini 19.30, masih belum ngantuk gitu. Ya kan? Kalau Anda dalam perjalanan dan itu sulit, Anda boleh menggabung sholat Anda. Jadi semua kemudahan. Sholat sih berapa lama sih sholat? Ya. Paling 5 menit. Jadi kemudahan itu ada dalam ajaran. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan, Mas Fadil. Amin. Alhamdulillah. Ya, kita masih akan ada satu segmen lagi, Pak Quraish. Jadi Anda pemirsa tetaplah bersama kami. Tafsir Al-Misbah akan segera kembali setelah pesan berikut. Yang merugi, yang sesat itu, yang mengorbankan akhiratnya untuk mencintai dunia. Ya baik pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir dari Tafsir Al-Misbah. Dan untuk itu saya akan persilakan kepada Bapak Quraish untuk sedikit memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan pada hari ini mengenai Quran Surat Ibrahim ayat 1-8 ya, tadi sudah kita sudah Bapak uraikan keseluruhan. Baik, saya akan baca singkatan dari pelajaran yang kita peroleh dari ayat 1-8. Yang pertama, sumber dan penyebab kegelapan rohani banyak. Ragu, bodoh, dan sebagainya. Berbeda dengan sumber cahaya, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menurut Al-Quran, siapa yang tidak memperoleh cahaya dari Allah, maka tidak ada lagi, tidak akan lagi dia memperoleh cahaya. Karena sumbernya hanya satu. Kalau kegelapan bisa dari setan, bisa dari nafsu, bisa dari teman buruk. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, ayat kita ini menyifati Allah, memberi sifat kepada Allah bahwa jalan yang ditempuh oleh atau diajarkan oleh ajaran agama ini adalah jalan lebar, ya. Sehingga tidak usah mempersempit jalan. Bergandengan tanganlah dengan semua pihak, kita seakan-akan berada di jalan tol, banyak mobil bisa lewat. Kita bukan berjalan di lorong, dan bahwa jalan ini mengantar manusia untuk memperoleh kemuliaan dan memperoleh pujian dari Tuhan. Alhamdulillah. Yang ketiga, ayat kita di ayat ketiga tadi menjelaskan bahwa yang merugi, yang sesat itu yang mengorbankan akhiratnya untuk mencintai dunia. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia. Justru perolehan kita di dunia ini dapat menjadi sarana untuk memperoleh lebih banyak di akhirat. Yang keempat, bahasa di samping merupakan alat komunikasi juga sebagai cermin pikiran dan pandangan pengguna bahasa itu. Bahasa dapat menggambarkan watak dan pandangan masyarakat pengguna bahasa itu, sehingga setiap rasul yang diutus menggunakan bahasa masyarakatnya. Kita lihat yang lain. Hari-hari di mana menonjol kuasa Allah, baik yang menyenangkan maupun yang sebaliknya, baik hari-hari itu menyentuh masyarakat luas maupun menyentuh perorangan, hendaknya diperingati, disyukuri, ditarik darinya pelajaran untuk generasi masa kini. Misalnya hari kelahiran Nabi, hari luar biasa, hari Tuhan itu, hari proklamasi, hari terjadinya tsunami, itu semua diperintahkan untuk kita renungkan. Yang terakhir, ujian bukan hanya terbatas dalam bentuk merugikan atau yang dinilai negatif oleh seseorang. Ujian juga bisa berupa nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi kalau Anda bergelimang nikmat, itu ujian. Saya kira itu ya, kesimpulan kita. Karena mungkin banyak yang berpikir justru kita diberikan ujian itu pada saat tengah ditimpa musibah ya Ustaz ya. Betul. Padahal sebenarnya justru yang bergelimang kenikmatan itu justru ujian ya, yang lebih ujiannya sulit. Ujiannya bisa lebih berat. Ya, betul sekali. Karena kalau orang dalam keadaan sempit, itu dia ingat Tuhan. Ya, betul. Ya, baiklah pemirsa, demikian tafsir Al-Misbah pada hari ini. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Wahyu yang sudah hadir, Bapak Quraisy. Kita akan jumpa lagi esok hari. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi besok di acara tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.